Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishani. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-A'raf dan kita masuk pada ayat 44 dan seterusnya ya, yang berbicara tentang dialog antara penghuni neraka dan penghuni surga dan juga dengan Ashabul A'raf. Ya. Ada tiga kelompok di sini, ada Ashabul Jannah, penghuni surga, ada Ashabul Nar, penghuni neraka, Ashabul A'raf yaitu orang-orang yang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di suatu pagar atau bangunan yang ada di antara surga dan neraka, suatu tempat yang agak meninggi yang disebut dengan Al-A'raf. Nah, Allah berfirman pada ayat 44, "Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Wa nada yaitu menyeru ashabul jannah, penghuni surga, menyeru kepada ashaban nar, kepada penghuni neraka, ya. Dan ini terjadi setelah di mana penghuni surga menyeru kepada penghuni neraka. Ini terjadi setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang apa yang mereka dapatkan. Penghuni neraka Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, penghuni surga Allah masukkan dalam surga. Setelah mereka menetapi tempat mereka masing-masing, penghuni neraka menempati neraka, penghuni surga menempati surga, sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Setelah itu Allah menjelaskan terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dan Allah menggunakan kata wanada. Wanada artinya menyeru dengan suara yang tinggi. Ashabul jannah, ashaban nar. Kita tahu bahwasanya surga sangat luas dan neraka juga sangat luas. Yang melazimkan bahwasanya jarak antara keduanya adalah jarak yang jauh. Ya, karena luasnya surga dan luasnya neraka. Terlebih lagi Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, wabainahuma hijab. Ya, Allah mengatakan, dan di antara surga dan neraka ada hijab, yaitu hijab maksudnya sur, ada semacam pagar atau bangunan yang membatasi antara surga dan neraka. Ini menunjukkan jarak terpisah antara surga dan neraka. Tapi bagaimana cara mereka untuk berbicara antara penghuni surga, berbicara penghuni neraka, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang aja di zaman teknologi, meskipun jauh, kita mudah berbicara ya dengan teknologi yang ada sekarang. Misalnya dengan video call dan yang lainnya, tentu di neraka lebih mudah. Kita serahkan kepada Allah yang perkara yang gaib, yang jelas terjadi, ya, pembicaraan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya. Kalau mungkin dibaca oleh orang-orang zaman dulu, mungkin mereka bingung gimana ya, kok bisa penghuni surga bicara dengan penghuni neraka, bisa melihat padahal jaraknya jauh. Kalau sekarang kita bilang itu sangat mungkin, kita di dunia saja dari jarak jauh kita bisa saling melihat, bisa saling berbicara, apalagi yang menciptakan teknologinya nanti di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Apa kata penghuni surga kepada penghuni neraka? Angkada wajadana ma wa'adana rabbuna haqqo. Sungguh kami telah mendapati apa yang Rabb kami janjikan kepada kami haqqo, benar-benar terjadi, yaitu Allah menjanjikan bagi orang beriman, bagi orang bertakwa bahwasanya mereka akan mendapatkan surga dan akan mendapatkan kenikmatan abadi. Dan mereka mengatakan, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wahai penghuni neraka, kami penghuni surga, kami telah mendapati apa yang dijanjikan Rabb kami ternyata benar adanya. Ya, orang beriman beramal saleh akan masuk surga, merasakan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian mendapati janji yang telah Allah janjikan Rabb kalian kepada kalian, bahwasanya orang melakukan kemaksiatan, orang kufur, orang syirik akan kekal dalam neraka jahannam. Apa kalian mendapati janji Rabb kalian kepada kalian? Qalu na'am, kata mereka, iya kami mendapati. Perhatikan, untuk apa penghuni surga berbicara kepada penghuni neraka? Ya, tentu kita tahu penghuni surga sudah mengerti dan mereka membenarkan janji-janji Allah. Mereka tahu penghuni neraka telah mendapati janji yang Allah janjikan kepada mereka, bahwasanya mereka masuk neraka. Maksudnya penghuni surga yakin dan tahu pasti bahwasanya penghuni neraka masuk neraka karena mereka melakukan kesyirikan sesuai dengan janji Allah kepada para pelaku kesyirikan. Namun kenapa penghuni surga masih bertanya? Kenapa masih bertanya? Jawabannya karena dalam rangka untuk mengejek mereka. Ya, dan membuat mereka semakin menderita, membuat mereka semakin menyesal. Itu maksudnya, diberhentikan ditanya, kalian dapat enggak janji Allah kepada kalian? Ini membuat mereka semakin menderita. Ya, karena pertanyaan tersebut sudah penghuni surga sudah tahu jawabannya. Tapi mereka bertanya dalam rangka untuk menghina penghuni neraka. Karena penghuni neraka orang musyrikin dahulu kerjanya menghina orang-orang beriman, ya. Maka sekarang sebaliknya penghuni surga bertanya, nah pertanyaan tersebut ada tujuannya, pertanyaan untuk membuat mereka semakin menderita, pertanyaan untuk membuat mereka semakin menyesal, pertanyaan membuat mereka semakin tersiksa. Karena mereka mengatakan na'am, benar, tidak ada jawaban lain. Benar, kami mendapati janji Rabb kami bahwasanya pelaku kesyirikan, pelaku kemaksiatan, pelaku kufuran kekal dalam neraka selama-lamanya dengan adab yang sangat pedih. Ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mutaffifin, inna ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yathakun. Sungguhnya orang-orang pelaku dosa, mereka dulu mengejek orang-orang beriman. Kemudian Allah sebutkan, akhirnya di akhir ayat kata Allah subhanahu wa ta'ala, fal yawma, maka pada hari ini, fal yawma ladhina amanu minal kufari yathakun. Pada hari ini, orang-orang beriman tertawa mengejek orang-orang kafir. Alal aro'iki yang dhurun. Mereka melihat orang-orang kafir tersiksa, sementara penghuni surga di atas dipan-dipan yang indah, ya, ditemani oleh bidadari dan yang lain mengejek orang-orang kafir. Tapi kita lanjutkan. Qalu na'am, kata mereka, benar kami mendapati janji Rabb kami kepada kami. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Maka fa'adzana mu'adzin, ada yang mengadzan, maksudnya memberi pengumuman. Adzan maksudnya menyampaikan dengan pengumuman dengan suara yang lantang. Kata para ulama maksudnya malaikat. Malaikat menyampaikan dengan suara yang lantang. Muadzin, ya. Bainahum, di antara mereka, di antara penghuni surga, di antara penghuni neraka. An laknatullahi ala zalimin. Dengan suara yang lantang didengar oleh penghuni surga dan penghuni neraka. Laknatullahi ala zalimin. Laknat Allah kepada orang-orang zalim. Maksudnya orang musyrikin. Karena orang-orang kafir, orang musyrikin, mereka berbuat kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Karena mereka menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, di mana mereka melakukan kesyirikan. Yang harusnya yang disembah hanyalah Allah semata, pencipta alam semesta. Ternyata mereka menyembah makhluk, menyembah hewan, menyembah manusia, menyembah bintang, menyembah rembulan, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah wali, menyembah orang mati, menyembah nabi, menyembah malaikat, jin, dan lain-lainnya. Maka mereka telah berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan. Dan apa fungsi pengumuman ini? An la'natullahi 'alal zalimin, kata Tahir bin Asyur, ya. Hadza ta'zin ikhbarun bil la'an, ya. Pengumuman ini tentang mengabarkan bahwasanya mereka dilaknat, bahwa al-ib'ad 'anil khair, dan kita tahu laknat adalah menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. I'lamun bi anna ahlan nar mub'aduna 'an rahmatillah, untuk memberi pengumuman, memastikan mereka bahwasanya penghuni neraka terjauhkan dari rahmat Allah. Ziyadatan fi ta'yisi lahum, agar mereka semakin putus asa. Wa du'aan 'alaihim bi ziyadatil bu'di 'anir rahmah bi tadhayyifil 'adzab, dan juga sekaligus sebagai doa atas mereka agar mereka semakin dijauhkan lagi dari rahmat Allah. Mereka sudah jauh dari rahmat Allah, agar semakin dijauhkan dengan dilipat gandakan azab, ya, bi tadhayyifil 'adzab atau tahqiqil khulud, atau semakin, atau untuk mewujudkan bahwasanya mereka akan kekal. Jadi pengumuman tersebut, pengumuman yang sangat menyakitkan bagi penghuni neraka jahanam. Tiba-tiba ketika habis dialog antara penghuni, setelah berbicara penghuni surga, penghuni neraka, mereka mengatakan benar kami mendapati janji Rabb kami, tiba-tiba ada pengumuman. Laknatullah ala zalimin. Laknat Allah kepada orang-orang musyrikin, penghuni neraka jahanam. Ya, dan ini menyakitkan hati mereka, semakin buat mereka putus asa, dan semakin menjauhkan mereka dari rahmat Allah, dan mereka semakin diazab lebih parah, dan menunjukkan, memastikan mereka kekal dalam neraka jahanam. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah ketika berbicara tentang ini, dia mengatakan, berarti mafhumu khalafah, kebalikan daripada pengumuman ini, berarti rahmat bagi orang-orang penghuni surga. Bahwasanya nikmat mereka akan bertambah, ya. Bahwasanya mereka akan kekal dalam surga, ya. Sebagaimana ada pengumuman laknat kepada penghuni neraka, pengumuman ini melazimkan konsekuensi sebaliknya, bahwasanya penghuni surga akan mendapatkan rahmat yang bertambah-tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama menamakan hari akhirat dengan yaumul adzan, dengan yaumul adzan, yaitu hari pengumuman. Maksudnya apa? Pengumuman bahwasanya penghuni neraka jahanam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka penghuni neraka jahanam ini. Selain mereka zalimin, falanatullahi ala zalimin, kemudian Allah sebutkan sifat mereka yang kedua, alladzina yasudduna an sabilillah. Sifat mereka setelah zalim, tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kedua, sifat mereka yasuddun, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sadda yasuddu dalam bahasa Arab bisa maknanya lazim, bisa maknanya mutaaddi. Lazim artinya dia suatu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kalau sadda yasuddu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek, artinya mereka berpaling. Mereka berpaling, tidak mau dengar ayat-ayat Allah. Dan terkadang maknanya la mutaaddi, yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Yasuddun artinya mereka menghalangi orang lain. Jadi mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat dengan tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah, dan mereka menyesatkan, dhallu wa adhallu. Dan mereka menyesatkan, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari'. Orang-orang yasuddun, yang fi'il mudhari' menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Kejadian yang sedang berlangsung di antaranya adalah dua faedah. Faedah pertama, Allah menceritakan seakan-akan kejadian tersebut mereka sedang menghalangi orang dari jalan Allah, dan yang kedua menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka berulang-ulang. Ya, mereka itu kerjaannya begitu, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi dialog di antara penghuni neraka jahanam, Allah berfirman, wa qala alladziina sutifu lilladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari idz ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Berkata pengikut kepada penghuni neraka yang mereka ikuti selama ini di dunia, kata mereka, kalian senantiasa berbuat makar kepada kami siang dan malam. Ya, makru laili wan nahar, siang malam kalian memberi makar kepada kami. Tatkala kalian memerintahkan kami untuk kufur kepada Allah dan untuk berbuat syirik kepada Allah. Jadi Allah menggunakan kata alladzi walladzi alladzina yasuddun dengan fi'il mudhari', di antara fungsinya selain seakan-akan sedang menggambarkan mereka sedang menghalangi, fungsi kedua adalah untuk menunjukkan perbuatan mereka ketika di dunia. Mereka selalu berulang-ulang berusaha untuk menghalangi orang dari jalan Allah, memalingkan orang dari Islam. Ya. Ini sifat kedua. Sifat ketiga yang Allah sebutkan, wa yabghuna haiwaja, dan mereka ingin jalan Allah tersebut menjadi iwaj. Iwaj itu adalah miring. Ya. Allah menjelaskan jalannya, wa hadza sirati mustaqim. Allah jelaskan jalan Allah dengan lurus. Nah, orang-orang musyrikin ini, mereka ingin membuat jalan Allah bengkok. Apa maksudnya? Yaitu mereka senantiasa memberi gambaran yang buruk tentang Islam. Islam itu begini, memberi gambaran buruk tentang Islam, memperburuk citra Islam, ya, sehingga orang supaya tidak masuk Islam. Ya. Supaya orang tidak masuk dalam citra Islam. Sebagaimana sebagian orang zaman sekarang berusaha memperburuk citra orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, digembar-gemborkan yang tidak benar. Dikatakan orang-orang menyuruh kepada tauhid mengharamkan ziarah kubur padahal tidak benar. Dikatakan orang menyuruh kepada tauhid mengharamkan solawat kepada Nabi padahal mereka paling sering bersolawat kepada Nabi SAW, sering membacakan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Digambarkan bahwasanya mereka suka mengkafirkan kaum muslimin, penggambaran-penggambaran yang buruk. Digambarkan mereka suka membantai darah, menumpahkan darah kaum muslimin agar orang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh sebagian orang. Jadi orang-orang kafir tersebut, sifat ketiga, wa yabghuna haiwaja, mereka ingin memberi gambaran kepada masyarakat bahwasanya jalan Islam itu bengkok. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna haiwaja. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menghalangi dari jalan Allah orang-orang yang beriman? Tabghuna haiwaja, kalian ingin jalan Allah bengkok. Yaitu memberi gambaran yang buruk kepada orang-orang agar tidak beriman. Sifat yang keempat, wahum bil akhirati kafirun, dan mereka kafirun, kafir kepada akhirat, kafir kepada hari akhirat. Sama kafirun juga didatangkan dalam bentuk isim fa'il yang menunjukkan istimrar, artinya kesinambungan, artinya mereka, kekafiran mereka benar-benar terpatri dalam dada mereka, benar-benar bercokol dalam dada mereka. Inilah empat sifat yang Allah sebut tentang penghuni neraka jahanam. Pertama, zalimin, mereka berbuat kesyirikan. Yang kedua, yasudduna an sabilillah, yaitu mereka berpaling dan bahkan mereka juga memalingkan orang dari jalan Allah. Makanya seperti mereka mengatakan apa namanya? La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fih. Jangan dengar Al-Qur'an, bikin kesibukan, bikin kesibukan agar orang tidak dengar Al-Qur'an. Ya bikin syubhat lah apalah ya. Ya. Sifat kedua, berpaling dan memalingkan orang. Sifat ketiga, ya baguna ha'i wajah, ingin memberi citra yang buruk terhadap Islam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar ya. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam apalah pengikut hawa nafsu lah, macam-macam lah tuduhan-tuduhan. Kemudian wabil akhirati hum kaf, wabil akhirati kafirun, dan keempat mereka senantiasa atau kafir kepada akhirat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyebutkan kelompok yang lain. Tadi sudah ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Allah sebutkan kelompok yang ketiga yang masuk dalam bahasan kita, yaitu Ashabul A'raf. Wa bainahuma hijab. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka ada hijab. Hijab banyak ulama menafsirkan dengan sur, ya, yaitu semacam pagar, semacam dinding, yang bangunan intinya yang menghalangi antara mereka berdua, membatasi antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya, seperti firman Allah, wa duriba bainahum bisur. Ketika Allah membuat pagar menghalangi antara orang beriman dengan orang-orang munafik. Tapi ini hijab antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya. Tapi hijab tersebut diartikan dengan semacam tembok atau dinding. Ya. Wa alal a'raf, namun dinding tersebut memiliki sifat a'raf. A'raf secara bahasa Arab jamak dari urf, yaitu suatu yang tinggi. Suatu yang tinggi. Makanya dikatakan urfuddiq. Urfuddiq itu jenggernya ayam. Itu bahasa Arabnya urf. Urfuddiq artinya jenggernya ayam, yang letaknya di atas. Demikian juga disebut dengan urful faras. Urful faras itu kuda. Kita tahu kuda di atas lehernya ada rambut yang bergerak-gerak, itu namanya urful faras. Ya, kalau dia datang dari jauh kelihatan di atas kepalanya ada semacam rambut yang indah yang bergerak-gerak, itu namanya urf. Jadi a'raf ini intinya para ulama sepakat adalah suatu tempat yang agak tinggi. Yang di atas sur tadi, di atas pagar tadi ada tempat yang tinggi. Di situ ada sekelompok lelaki yang mereka bisa melihat penghuni surga dan mereka bisa lihat penghuni neraka. Disebut dengan Ashabul A'raf, orang-orang yang ditahan di tempat tersebut. Tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka jahannam. Kata Allah, wa 'alal a'rafi rijalun. Dan di atas a'raf tadi saya katakan tempatnya agak tinggi, jadi kalau kita kasih gambaran untuk ukuran dunia, yaitu semacam pagar, di atas pagar itu ada tempat untuk melihat. Agak tinggi dikit, disitulah orang-orang berdiri untuk melihat kanan dan kiri. Ini gambaran kalau di dunia. Di akhirat nanti kita enggak tahu seperti apa. Ya. Walal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Di atas a'raf tersebut, tempat yang tinggi tersebut, ada sekelompok lelaki, rijal, ya'rifuna kullan bisimahum. Mereka mengenali masing-masing penghuni surga dan penghuni neraka dengan ciri-ciri mereka. Penghuni surga ada ciri-cirinya, seperti wajah yang putih, yang berseri-seri, dengan penuh kenikmatan. Penghuni neraka juga terlihat dengan ciri-cirinya, wajah hitam, tersiksa, terhina, seperti itu. Mereka kenali, oh ini penghuni neraka. Ya. Wanadau ashabal jannah, kemudian mereka berbicara dengan penghuni surga. Assalamun alaikum, mereka mengatakan assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka belum masuk surga dan mereka ingin masuk surga. Mereka masuk surga. Jadi mereka melihat penghuni surga dan mereka berbicara dengan penghuni surga. Sama, kita enggak tahu bagaimana caranya, intinya mereka berbicara dengan penghuni surga, mereka mengucapkan salam dan mereka ingin masuk surga namun mereka tidak masuk surga, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza surifat absaruhum," ketika pandangan mereka dipalingkan. Tilqa ashabin nar, di wajah mereka dipalingkan untuk melihat penghuni neraka jahanam. Kenapa Allah menggunakan kata wa idza surifat, dipalingkan? Karena asalnya mereka enggak mau lihat neraka. Pemandangan neraka itu buruk, mengerikan, menyedihkan. Tetapi Allah buat mereka untuk melihat. Seakan-akan mereka enggak mau lihat tapi dipaksa untuk melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka lihat bagaimana penghuni neraka yang tersiksa. Wa idza surifat, ketika dipalingkan pandangan mereka tilqa ashabin nar, ke arah penghuni neraka jahanam, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumi dzalimin. Ya Rabb kami, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim. Jangan masukkan kami ke situ. Sungguh mengerikan. Ya, sungguh sungguh mengerikan. Baik. Siapa Ashabul A'raf ini? Orang-orang di atas A'raf ini. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat mereka adalah malaikat yang Allah sebut rijal karena malaikat tidak berjenis kelamin, namun dianggap kalau digunakan dhamir kata ganti selalu dengan menggunakan kata ganti laki-laki. Ya kalau Jibril kita menggunakan huwa, padahal malaikat bukan laki-laki buat perempuan, tapi menggunakannya huwa yaitu dia kata ganti laki-laki ya. Seperti dalam Inggris juga ada kata ganti laki-laki, kata ganti perempuan, tapi digunakan kata ganti laki-laki ya. Ini pendapat, namun pendapat ini lemah karena asalnya ketika Allah mengatakan rijal berarti dari manusia bukan dari malaikat. Nah, pendapat kedua menyatakan bahwasanya ashabul a'raf adalah rijalun tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yaitu orang-orang yang kebaikan mereka setelah ditimbang di mizan dengan keburukannya sama kebaikan dan keburukan sama, sehingga mereka tidak difonis masuk surga dan tidak difonis masuk neraka. Mereka ditahan sehingga mereka gelisah takut ya. Gimana ini, mereka lihat surga mereka ingin masuk tapi mereka enggak bisa masuk, mereka melihat neraka mereka berdoa karena mereka enggak yakin, mereka ya Allah jangan sampai kami masuk neraka, karena keputusan belum ada, enggak jelas ya, belum jelas bagi mereka, maksudnya mereka ini mau kemana, karena kebaikan mereka sama dengan keburukan mereka ya. Namun karena rahmat Allah mendominasi kemurkaan Allah, akhirnya mereka masuk surga. Jadi mereka ditahan terlebih dahulu ya, karena kondisi mereka yang demikian, suatu tempat yang mereka melihat penghuni surga penghuni neraka, akhirnya mereka dimasukkan surga. Ini pendapat kedua. Ada Al-Qurtubi menyebutkan banyak pendapat, tapi di antara pendapat yang kuat di antaranya ini. Kemudian pendapat yang ketiga sebenarnya mengatakan bahwasanya ashabul a'raf adalah mereka penghuni surga asalnya, tapi mereka memiliki dosa-dosa kecil yang belum terhapuskan dengan musibah yang mereka alami ketika di dunia, dengan penderitaan yang mereka alami ketika di dunia, dengan ujian-ujian yang mereka alami ketika di dunia, dengan dahsyatnya padang mahsyar pada ketika mereka dibangkitkan. Jadi dosa-dosa mereka masih tersisa. Tapi dosa-dosa ini tidak pantas buat mereka masuk neraka. Harus dibersihkan. Di antaranya dosa-dosa tersebut dibalas bukan dengan neraka jahanam, tapi dibalas dengan ditahan. Kegelisahan yang mereka rasakan ini cukup untuk menghilangkan dosa-dosa yang tersisa pada diri mereka. Karena kita tahu sebagian orang masih tidak memiliki sebagian dosa, namun tidak pantas untuk dimasukkan neraka jahanam. Misalnya seperti orang-orang yang lewat sirat, sebagian mereka masih terkena tercabik-cabik, tapi munajat, tapi diselamatkan. Sehingga cabikan-cabikan besi-besi tajam di sirat tadi cukup menghapuskan dosa-dosa mereka untuk mereka masuk. Karena mereka punya dosa, namun dosa tersebut tidak membuat mereka masuk neraka. Cukup dibersihkan dengan cabikan-cabikan besi tajam, ya, khototif dan kalalib, ya, besi-besi tajam. Mereka terluka-luka, tapi mereka selamat. Ya, mereka selamat. Sama seperti ini ashabul araf. Ini pendapat, ya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka sebenarnya penghuni surga, namun ada dosa-dosa yang mereka harus dihapuskan dengan cara mereka dibuat gelisah, ditahan di atas a'raf. Wallahualam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua, bahwasanya mereka adalah kaum tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Dan ini kaum yang kebaikan mereka dan keburukan sama, sehingga mereka belum diputuskan masuk surga, ditahan dulu. Dan ini banyak datang tafsiran dari para salaf, datang tafsiran dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak salaf dan khalaf yang mereka berpendapat dengan pendapat ini, bahwasanya ashabul araf adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Oleh karenanya di antara tafsiran, wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa yatma'un, mereka berbicara dengan penghuni surga, mereka mengucapkan assalamu alaikum lam yadkhuluha wa yatma'un, mereka belum masuk ke dalam surga padahal mereka berharap. Ini tafsiran tadi kita sebutkan, tafsiran pertama. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka belum masuk neraka, belum masuk surga padahal mereka ingin masuk surga. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua tentang ayat ini, lam yadkhuluha wa hum yatma'un, maksudnya mereka masuk surga pun dengan perasaan setengah putus asa, yaitu mereka tidak tamak karena mereka tahu kondisi mereka. Mereka masuk surga bukan dalam kondisi tamak, dalam kondisi semangat, dalam kondisi berharap-harapan yang tinggi, tapi mereka masuk surga dalam kondisi semacam ada kekhawatiran, kegelisahan, ya, karena kondisi mereka, ya. Kondisi mereka yang tadi kebaikannya sama dengan keburukan, sehingga ketika masuk surga pun mereka masih ada rasa kekhawatiran, ya. Wallah alam bisawab, ini pendapat yang kuat bahwasanya Ashabul Araf adalah orang-orang yang sama kebaikan dan keburukan mereka. Baik, kita lanjutkan. Ketika penghuni Ashabul Araf melihat penghuni neraka, padahal mereka tidak ingin lihat tapi diperlihatkan, dan mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumi dzalimin, ya Allah, jauhkanlah kami, jangan sampai kami termasuk mereka. Kemudian kata Allah, wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Maka ashabul a'raf menyeru kepada sekelompok lelaki, ya. Ya'rifunahum bisimahum. Saya lupa, di sini ashabul a'raf disebut dengan rijal, wa alal a'raf rijalun. Di atas a'raf ada sekelompok lelaki. Namun sebenarnya mengatakan rijal di sini adalah ghalabah, artinya ada laki-laki, ada perempuan. Cuma disebutkan secara mendominasi ya laki-laki. Artinya ada orang-orang. Ada laki-lakinya, ada juga perempuannya. Namun nasib mereka sama. Kebaikan dan keburukannya sama. Jadi kita lanjutkan ayat 48. Wanada ashabul a'rafi rijalan. Maka ashabul a'raf menyeru kepada rijal, sekelompok lelaki. Ya'rifunahum bisimahum. Yang mereka kenal mereka dengan ciri-ciri mereka. Ya. Qalu ma agna ankum jam'ukum wa kuntum tastakbirun. Ini orang-orang spesial di neraka. Yang mereka mungkin punya ciri-ciri khusus di neraka. Karena dulu mereka di dunia ternyata kaya raya, punya kedudukan tinggi, punya jabatan tinggi, kehidupan mewah, ya. Oh, ternyata mereka di neraka. Ashabul A'raf lihat ternyata mereka di neraka. Dikenali, oh ini orang-orang dulu di dunia kaya raya luar biasa, mengumpulkan harta, apa namanya, aset mereka banyak, ya. Maka Ashabul A'raf berkata, qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Tidak bermanfaat bagi kalian apa yang kalian kumpulkan selama ini di dunia. Wa ma kuntum tastakbirun, dan juga tidak bermanfaat bagi kalian apa yang kalian bangga-banggakan selama ini di dunia. Kalian kumpulkan harta, kalian meraih jabatan, kalian sombong, kalian angkuh, tidak bermanfaat di akhirat. Kalian masuk neraka jahanam. Tidak bermanfaat. Ini orang-orang Ashabul A'raf berbicara tentang penghuni neraka khusus. Qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun, tidak bermanfaat apa yang kalian kumpulkan selama ini di dunia dan apa yang kalian sombongkan. Benar. Dikarenanya penghuni neraka ketika mereka masuk neraka, ya, mereka mengatakan ma agna anni maliyah, ya, tidak bermanfaat hartaku. Halaka anni sultaniyah, hilanglah kekuatanku, ya, kekuasaanku hilang, ya. Dan tidak bermanfaat harta yang mereka kumpulkan, tidak bermanfaat pengikut mereka, tidak bermanfaat jabatan mereka, tidak bermanfaat teman-teman mereka, enggak ada bermanfaat, ya. Tidak bermanfaat. Kemudian Ashabul A'raf berkata, "Ahaulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah, la yanaluhumullahu birahmah, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Ternyata Ashabul A'raf melihat di antara penghuni surga ada orang-orang miskin yang dahulu diejek oleh orang-orang kaya di neraka jahanam. Dulu mengejek orang-orang miskin, orang-orang lemah, mungkin rakyat jelata, mungkin orang-orang rendahan, orang-orang bawahan, ya, dihina oleh orang-orang penghuni neraka tersebut ketika di dunia. Di mana orang-orang kaya-kaya ini yang mengumpulkan harta yang banyak pernah bersumpah, kalian orang miskin-miskin ini, orang-orang rendahan ini, ya, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Maka Ashabul A'raf berkata, "Ahaulai alladziina aqsamtum?" Wahai penghuni neraka yang kalian dulu kaya raya, "Ahaulai alladziina aqsamtum?" Lihatlah mereka sana yang dahulu kalian ketika di dunia kalian bersumpah kalian ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Apa yang dikatakan kepada mereka? "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran tentang apa yang kalian dapati, "wa la antum tahzanun," tidak ada kesedihan terhadap apa yang kalian tinggalkan. Ini sama ejekan. Ashabul A'raf melihat mereka, ya, gimana kalian dulu ngejek-ngejek yang sana, ternyata yang kalian ejek masuk surga. Ya. Yang kalian bilang ini yang tidak akan dapat rahmat Allah, mereka mengukur rahmat Allah adalah kekayaan, anugerah, ternyata mereka dapat rahmat Allah di surga. Bahkan mereka dikatakan kepada mereka, masuklah surga kekal selamanya di dalam-dalamnya, di dalam neraka tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Ini pendapat pertama yang dipilih oleh banyak ulama. Jadi yang berbicara Ashabul A'raf mengejek penghuni neraka yang ketika dunia suka mengejek penghuni surga yang miskin. Pendapat kedua di kalangan para ahli tafsir, pernyataan "Ahaulai alladziina aqsamtum la yanaluhum birahmah, udkhul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun" adalah perkataan para malaikat atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ketika Ashabul A'raf melihat penghuni neraka yang mereka kenal, tanya orang-orang kaya yang punya jabatan, yang punya harta yang banyak. Kemudian Ashabul A'raf berkata, ya, ma agna ankum jam'ukum wa kuntum tastakbirun. Apa yang kalian kumpulkan selama ini tidak bermanfaat ternyata. Kalian ternyata masuk neraka. Akhirnya penghuni neraka ngejek juga Ashabul A'raf. Kalian juga tidak bakalan masuk neraka. Kalian bakalan masuk neraka. Kalian kenapa tidak masuk surga? Kalian ada masalah. Ternyata penghuni neraka juga ngejek Ashabul A'raf. Kalian belum masuk surga, berarti kalian tidak bermasalah. Kalian tidak bakalan masuk surga, karena akan menemani kami di neraka. Ya. Ketika itu penghuni neraka mengajak Ashabul A'raf, ternyata kemudian malaikat berkata, aha ula'i, masuk di malaikat di antara mereka, aha ula'i aksamtum, alladzina aksamtum, la yanahumullah birrahmah, wahai penghuni neraka, kalian bersumpah bahwasanya penghuni Ashabul A'raf tidak akan masuk, tidak mendapat rahmat Allah, sekarang udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga wahai Ashabul A'raf. Ini dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir, ya. Wallahu alam bishawab. Ini yang terjadi ejek mengejek di antara mereka. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu terjadi dialog penghuni neraka terhadap penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, ya. An afidhu alayna minal ma. Sebenarnya mengatakan kenapa terjadi dialog antara penghuni neraka penghuni surga, ya. Kata sebagian ulama, penghuni surga sebagian mereka ingin tahu nasib kerabat-kerabat mereka, kok tidak terlihat di surga, ternyata di neraka. Ingin berbicara dengan kerabat-kerabat mereka yang di neraka jahanam, ya. Ternyata kerabat-kerabat mereka di neraka jahanam minta tolong kepada mereka. Allah berfirman, wa nada ashabun nari ashabal jannah, maka penghuni neraka menyeru penghuni surga, an afidhu alaina minal ma, hendaknya kalian mencurahkan bagi kami dari air minum. Mereka kehausan, mereka kelaparan, mereka terbakar, ya. Ada minuman yang diberikan kepada mereka, tapi minuman hamim yang faqatta'a am'ahum, yang mencabik-cabik usus-usus mereka. Ada minuman, tapi kalau mereka mau minum, ternyata kalmuhli yashwil wujuh, seperti panasnya, seperti logam yang melebur sangat panas sehingga membakar wajah mereka, tapi mereka minum juga. Ada makanan di neraka, ada, tapi makanan tersebut la yusminu wa la yugni min ju, tidak bisa ada manfaatnya, dhari', suatu yang berduri, ya, yang kalau mereka makan tidak mengenyangkan dan tidak ada faedahnya. Bahkan ada makanan mereka yang tercantol di leher mereka, atau mereka makan dan minum dari nanah yang keluar dari tubuh mereka, kotoran yang tumbuh dari cairan dari tubuh mereka, makanan itu semua tidak ada manfaatnya. Makanan tersebut semuanya tidak ada manfaatnya. Makanya mereka melihat penghuni surga penuh dengan minuman, penuh dengan khamar, ya, penuh dengan banyak kenikmatan, maka mereka minta. Sepertinya ini kerabat dengan kerabat. Ini pendapat sebenarnya lama. Sebenarnya lama mengatakan umum, yaitu penghuni neraka berharap kebaikan dari penghuni surga. Mereka mengatakan dengan suara lantang mereka berteriak, an afidhu alayna minal ma. Dan ini suatu tersiksa batin, saya bilang. Di neraka itu ada siksaan fisik berupa dibakar, ada siksaan batin. Ini tersiksaan batin banyak. Di antaranya mereka melihat kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga. Terkadang mereka dilihat, melihat penghuni surga senang-senang, bagaimana penderitaan mereka semakin tersiksa. Di antara siksaan juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah, yaitu bahwasanya mereka melihat teman-teman mereka juga sama-sama disiksa, ya. Yang mungkin mereka mengharapkan pertolongannya ternyata juga disiksa. Jadi apa yang mereka membuat mereka semakin tersiksa banget. Di antaranya mereka melihat kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga, minuman yang lezat, sementara mereka minum nanah, minum air yang sangat panas. Akhirnya mereka minta tolong, an afidhu alaina minal ma, wahai penghuni surga, berikanlah kepada kami, curahkanlah kepada kami dari air minum kalian. Apa saja yang penting kami ingin minum. Au mimma razaqakumullah, atau rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Apapun makanan, buah, apapun kami ingin makan, kami ingin minum. Apa kata penghuni surga? Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya bagi orang kafir. Tidak ada, tidak bisa. Kalaupun penghuni surga ingin kasih, tidak bisa. Karena Allah telah mengharamkan bagi kaum kafirin, haram bagi kalian. Dan ini menjadikan mereka semakin tersiksa. ternyata enggak ada harapan untuk mendapatkan simpati dari penghuni surga, enggak ada harapan. Ya, haram bagi mereka, enggak bisa makan, enggak bisa minum. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Yaitu orang-orang kafir yang mereka menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau. Ya, permainan agama dianggap permainan mereka hanyalah agama mereka, ya main-main senda gurau, dunia saja isinya. Wa ghorathumul hayatud dunya, dan mereka terpedaya dengan kehidupan dunia, mereka tenteram, mereka merasa nyaman. Waradhu bil hayatid dunya watma'annu biha, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, innal ladzina la yarjuna liqa Allah liqa rabbihim, ya. Waradhu bil hayatid dunya watma'annu biha, orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waradhu bil hayatid dunya, dan mereka merasa tenteram dengan kehidupan dunia, ya, ridha, suka dengan dunia. Watma'annu biha, dan mereka tenteram. Jadi tujuan dunia adalah tujuan utama mereka. Orientasi mereka dunia, mereka tenteram dengan dunia. Orang kafir seperti itu, yang mereka kejar dunia siang dan malam. Ya, ini sifat-sifat mereka. Mereka jadikan agama mereka mainan, ya, dan senda gurau. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Fal yauma, nisyan di sini maksudnya bukan lupa, tapi pada hari ini kami tinggalkan kalian. Pada hari ini nansahum, kata Allah, pada hari ini kami tinggalkan mereka dalam neraka. Kami tinggalkan, kami biarkan mereka, kami tidak tolong, mereka tersiksa, mereka terbakar, ya. Kama nasu liqa'a yaumihim, sebagaimana mereka meninggalkan amal soleh untuk bertemu dengan hari ini. Di sini nisyan bukan maknanya lupa, tapi nisyan dalam bahasa Arab bisa maknanya lupa, zuhul, bisa maknanya tark. Di sini maksudnya adalah meninggalkan. Karena orang-orang kafir, apalagi yang berkaitan orang kafir Quraisy, mereka tidak lupa dengan hari kiamat. Karena Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan mereka dengan hari kiamat. Tapi mereka mengingkari. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk bertemu. Mereka meninggalkan amal soleh sebagai bekal untuk bertemu dengan hari kiamat. Al-Quran isinya tentang hari kiamat. Peringatan Nabi banyak tentang hari kiamat. Tapi mereka tidak mau melakukan amal. Jadi maksudnya nisyan sini bukan lupa. Karena Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak lupa dengan hari kiamat. Selalu diingatkan oleh Nabi. Tapi mereka maksudnya nisyan sini maknanya adalah tark, meninggalkan. Dalam bahasa Arab nisyan bisa artinya zuhul, lupa, bisa jadi artinya adalah meninggalkan. Dan yang maksud dengan nisyan di sini adalah meninggalkan. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, fal yauma nansahum, pada hari ini kami tinggalkan mereka dalam siksaan neraka jahanam, kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana mereka ketika dunia meninggalkan amal soleh untuk bertemu dengan hari ini. Wa makanu bi ayatina yajhadun, dan ketika di dunia mereka menentang ayat-ayat kami. Ketika di dunia mereka menentang ayat-ayat kami. Maka putus asalah mereka, dan mereka akan ditinggal oleh Allah dalam neraka jahanam selama-lamanya, kekal dengan azab yang bertambah-tambah. Taib, inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka, dan juga Ashabul A'raf. Dan ini melazimkan kita untuk benar-benar beramal soleh, karena timbangan Allah pada hari kiamat sangat detail. Di sana ada orang-orang yang timbangan kebaikannya berat sehingga mereka masuk surga. Di sana ada orang yang timbangan keburukannya lebih berat sehingga masuk neraka. Bahkan di sana ada orang-orang yang timbangannya sama, yang disebut dengan Ashabul A'raf. Dan mereka akan merasakan kegelisahan, kekhawatiran, ya, kesedihan. Tetapi akhirnya mereka pun masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi demikian saja mungkin Mas Duifa dan juga para pemirsa, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bertemu kembali pekan depan. Demikian para jemaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.